Ramadan, hadirmu menjengah syahdu pada hati yang menunggu sebening rindu. Kau sirami taman, menyegarkan iman, diri yang ketandusan, mekar bak bungaan. Kala Ramadan menjelma, bersyukurlah kita karena bulan mulia ada rahmat padanya. Kala ada keampunan, ada kebebasan dari azabnya, jangan persiakan. Ayo bersama raikannya. Ayo bersama raikannya. La la la la la la. La la la la la. Puasa tarbiyah, didik nafsu dan kawal lidah. Kalam ada zikrullah, memuji Allah. Malamnya ibadah, dengan jiwa yang mujahadah, pasrah dan berserah kepada Allah. Ramadan berlalu, bila sampai waktu, mungkinkah aku bertemu denganmu? Ramadan ku rindu, di ruangan waktu, mungkinkah aku bertemu denganmu? Kalah Ramadan menjelma, bersyukurlah kita karena bulan mulia ada rahmat padanya. Kala ada keampunan, ada kebebasan dari azabnya, jangan persiakan. Ayo bersama raikannya. Ayo bersama raikannya. الهوى ذات الجمال rabbal alamin tawassalna bihi fi kulli amrin ya dhal khalqi rabbal alamin wa bil asma'i ma waradat nasin wa ma fil ghaibi mahzuna إلهي ما أسألك بالإسم الحسن. Taha Rasulillah Salatu wa Salamullah Ala Yasin Habibillah Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah Terima kasih.

لك الشفاعة وهذا المطلب. Ya Rasulullah.